aku menghadapmu di tempat kudusmu, di sana ku bersujud dan ku cari wajahmu, menikmati kasih setiamu. Mandi. sebab tanganmu menopang ku. Haleluya, haleluya.